Ada preman sing senengane malak, senengane minum wedok, senengane gawe kerusuhan. Terus si preman tadi itu mau mati di padang pasir. Minta tolong air minum, minta tolong diberi air minum. Sufyan Ats-Tsauri berpendapat enggak usah dikasih. Karena kalau dia hidup, itu nanti jadi preman lagi. Kalau nakal berarti Anda menolong terjadinya kerusakan di bumi. Lagi pula api ewang nakal ancen mati jare Sufyan Ats-Tsauri. Terus yang satu lama berpendapat enggak, dia itu mutor, wong darurat kudu ditulung. Misalnya kita jadi dokter terus ono wong kecelakaan masuk kita kok iki oplosan tau rai. Sesuai nak sing ahli sunah rasul. Wah iki raji goten rasa tulung berkora. Repot lah. Kados ngoten niku kayak dulu tuh jadi polemik. Kalau sekarang koyok wis tabu. Ono wong berobat kudu diobat ora usah takok. Riyen zaman ulama riyen ono wong berobat yuk tulung ditakoki. Nak kira-kira mari jadi kekuatan dolime rasa obat noai.